فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ أَخْرَجَهُ يَعْنِي مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan, yaitu mengutus, arti ba'atha wajjahahu wa arsalahu, bimana mengutus. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, al-Yaman disebutkan ilal Yaman, yaitu ilal iqlimil ma'ruf junubil jaziratil Arab, da'iyan ilallah wa waliyan wa qadiyan, fadhalika fi sanati ashrin minal hijrah. Yang dimaksud negeri Yaman yaitu daerah yang ma'ruf, yang sudah dikenal, yang ada di bagian selatan jazirah Arab. Ini negeri Yaman, berada di sebelah selatan jaziratil Arab. Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai da'i, orang yang mengajak manusia ke jalan Allah, mengajak kepada tauhid, sekaligus sebagai qadhi untuk memutuskan suatu perkara. Dan pengutusan Mu'adz bin Jabal ini terjadi pada tahun yang ke-10 dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, qala lahu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, min ahlil kitab, suatu kaum dari kalangan ahlul kitab. Siapakah yang disebut dengan ahlul kitab? Humul yahudu wan nasara, li'annahum kanu fil yamani akthar min musyrikil arabi aw aghlab. Yang dimaksud dengan ahlul kitab, mereka adalah al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang an-nasara. Inilah yang disebut dengan ahlul kitab. Mereka disebut atau dijuluki dengan ahlul kitab, dijelaskan oleh para ulama diantaranya adalah sebagai dhammun lahum, celaan untuk mereka, karena mereka memiliki kitab akan tetapi tidak mengamalkan isi kitab tersebut. Barakallahu fikum. Yang mana mereka ahlul kitab di negeri Yaman lebih banyak minal musyrikil Arab dibandingkan orang-orang musyrikin Arab secara ghalib, secara aghlab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Mu'adz bin Jabal, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah, maka hendaklah yang pertama kali engkau seru kepada mereka, engkau dakwahkan kepada mereka, ajak kepada syahadatu alla ilaha illallah, ajak supaya mereka bersaksi dengan kalimat tauhid, supaya mereka mentauhidkan Allah. Wahi riwayat yang disebutkan di dalam riwayat, ila ayyuhidullah, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata beliau, fa innahum ata'uka lidzalik, maka apabila mereka itu mentaati kamu dalam hal itu, mereka mau mentauhidkan Allah menjadi ahli tauhid, beribadah semata-mata hanya untuk Allah. Fa'alimhum anna Allah aftaraga alihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa laylah. Maka apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal itu, maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam. Ini kalau mereka sudah mau mentauhidkan Allah. Wa inhum ata'uka lidzalik asyhadu wa anqadu lidawatika wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Mereka mau mentaati kamu dalam hal itu, yaitu mereka mau bersaksi dan mereka tunduk kepada dakwahmu, mau mentauhidkan Allah. Wa kafaru bima yu'badu min dunillah. Di antara konsekuensi mentauhidkan Allah adalah mengingkari. Mereka juga mau mengingkari terhadap apa-apa yang diibadai dari selain Allah. Sudah menjadi ahli tauhid. Barakallahu fikum. Mereka sudah mengamalkan kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya terhadap nahyun wal isbat, menafikan seluruh peribadatan-peribadatan selain Allah, wal isbat, dan menetapkan ibadah semata-mata hanya untuk Allah. Barakallahu fikum. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan salat 5 waktu fi kulli yaumin wa laylah. Kemudian selanjutnya, fa innahum ata'uka lidzalik, fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal itu, itu mereka mengimani tentang kewajiban sholat dan mereka mau mengerjakan ibadah sholat, amanu bi fardhiyatiha wa aqamuha. Mereka mengimani tentang kewajiban salat dan mereka mau mengerjakan salat. Maka beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka sadaqatan awjaba alaihim az-zakah. Artinya Allah mewajibkan kepada mereka zakat, zakatul mal, yang mana zakat tersebut tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang-orang kaya yang ada yang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan kepada fuqaraihim, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan di antara mereka. Kemudian masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa innahum ata'u kalidzalik. Apabila mereka mau mentaati kamu dalam hal itu, mereka mau membayar zakat, mereka mau mengeluarkan hartanya sebagai zakatul mal. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan, fa iyyaka wa qara'im amwalihim. Maka hati-hatilah engkau terhadap harta-harta kesayangan mereka. Ia ke kalimat tahdzir, yang artinya waspada terhadap qara'in, yaitu khiyarul mal wa nafa'isih, harta pilihan dan harta yang sangat berharga. Artinya di dalam mengambil zakat, hati-hati jangan sampai mengambil harta yang paling mereka sukai, atau mengambil harta yang paling berharga, tapi yang diambil adalah yang tengah-tengah. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau terhadap doanya orang-orang yang mazlum, yang terzalimi. Karena mengambil khiyarul mal, harta pilihan, harta yang paling disukai oleh pemiliknya, ini termasuk kezaliman. Maka Nabi mengingatkan, wattaqi da'watal mazlum, hati-hati engkau terhadap doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, maka sesungguhnya tidak ada antara hamba tersebut dengan Allah penghalang. Artinya doanya orang yang mazlum, orang yang terzalimi itu mustajab. Barakallahu fikum. Maka disebutkan oleh beliau hafizahullah, ittaqi da'watal mazlum, ihdharha, waj'al bainaka wa bainaha wiqayatan bi fi'lil 'adli wa tarkil zulmi. Artinya hati-hati engkau, waspada engkau, ya. Jadikan antara engkau dengan harta tersebut wiqayah, pembatas. Artinya perlakukanlah dengan keadilan dan tinggalkan sifat kezaliman. Ini di dalam mengambil zakat. Artinya jangan sampai mendzalimi al-aghnia, walaupun mereka sudah siap untuk mengeluarkan harta-harta mereka. Barakallahu fikum. Laisa bainaha wa bainallahi hijab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doanya orang yang terzalimi, tidak ada antara orang tersebut dengan Allah hijab. Ala tahjabu anillah, bal turfa'u ilaihi wa yaqbaluha. Artinya doanya orang yang terzalimi ini tidak ada hijab, tidak ada penghalang, bahkan akan diangkat kepada Allah, akan dikabulkan doanya orang yang terzalimi tersebut. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di sini, fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum. Dan hati-hatilah engkau, waspadalah engkau terhadap harta pilihan mereka. Artinya harta kesayangan mereka, harta yang paling berharga yang mereka miliki, hati-hati jangan sampai disentuh, jangan sampai diambil. Tapi ambillah yang tengah-tengah, harta yang tengah-tengah, yang tidak terlalu jelek dan juga tidak yang paling bagus. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tatkala diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke suatu negeri yang kebanyakan atau mayoritas penduduknya mereka adalah ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa-Nasara. Barakallahu fikum. Kemudian nasir al-Muslimin rahimani wa rahimakumullah, Selanjutnya dijelaskan di sini oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih Al-Fawzan Hafizahullah, al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara garis besar terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita, yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma wajjaha Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu ila iqlim al-Yaman da'iyan ila Allah wa mu'alliman rasima lahu al-khatat allati yasiru 'alayha fi da'watih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, ke daerah Yaman, sebagai da'iyan ila Allah, sebagai orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, seorang da'i ila Allah, mengajar sebagai mu'alim, orang yang mengajarkan kepada mereka ilmu, yang mengajarkan kepada mereka tauhid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuliskan atau menggambarkan garis yang akan dilewati oleh Mu'adz bin Jabal di dalam dakwahnya. Artinya Nabi sudah menggambarkan, memberikan peta. Inilah orang yang akan engkau hadapi wahai Mu'adz. Bahwasanya engkau akan menghadapi ahlul kitab, bukan orang yang biasa, orang yang memiliki kitab. Barakallahu fikum. Wa bayyana lahu annahu sayuwajjihu qauman ahla ilmin wa jidalin minal yahudi wan nasara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Mu'adz akan menghadapi suatu kaum yang mana kaum tersebut adalah kaum yang memiliki ilmu dan suka berdebat. Sehingga harus hati-hati nih. Bukan kaum yang jahil, bukan kaum yang sembarangan, tapi mereka adalah ahlu ilmin, orang yang memiliki ilmu ditambah lagi suka berjidal, berdebat. Maka dari sini diambil faedah oleh para ulama, orang yang mau berdakwah hendaklah mengetahui atau memahami keadaan mad'u, orang yang mau kita dakwai. Itu diantara basirah ilmu yang hendaknya dimiliki oleh seorang da'i, sehingga tatkala kita datang ke suatu tempat mau menyampaikan ilmu, maka di sini hendaklah dengan basirah, dengan ilmu. Di antara ilmu yang dimiliki adalah mengetahui keadaan si mad'u tersebut. Siapa ini yang akan kita hadapi? Siapa ini yang akan kita dakwai? Begitu juga tatkala kita mengajak keluarga kita, orang tua kita, anak kita, kita harus mengetahui tentang keadaan orang yang mau kita dakwai. Barakallahu fikum. Bahwasanya Mu'adz bin Jabal akan menghadapi suatu kaum yang memiliki ilmu dan suka berdebat, dari kalangan Yahud wa Nasara. Liyakuna ala ahabatin limunawaratihim wa raddi subbahihim. Sehingga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu benar-benar berada di atas pandangan yang tajam, di atas ilmu, di atas basirah, untuk munazarah dengan mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka dan membantah subhat-subhat mereka. Karena ini orang yang memiliki ilmu, pasti tatkala disampaikan kepada mereka ilmu, akan muncul, akan dimunculkan kepada mereka subhat. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, engkau akan menghadapi kaum min ahlil ilmi, kaum yang memiliki ilmu, sehingga dipersiapkan atau benar-benar dipersiapkan tatkala berdialog dengan mereka. Tatkala berdialog menyampaikan ilmu kepada mereka dan tatkala membantah subhat-subhat mereka. Barakallahu fikum. Ini diantara barakallahu fikum basirah yang harus dimiliki, ilmu yang harus dimiliki tatkala seorang mau berdakwah. Hendaklah orang tersebut mengetahui keadaan tentang si majaa'. Orang yang mau didakwai sehingga bisa berdakwah bil hikmati wal mu'izatil hasanah. Dakwah dengan cara yang hikmah dan memberikan mu'izah yang hasanah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah Wal Jamaah. Ala fadilatul syekh al-alamah Dr. Salih ibn Abdullah al-Fawzan hafizahullah. Kita masih pada prinsip yang ketujuh, seorang salafi ahlu sunnah. Prinsip yang ketujuh, seorang salafi itu mahabbatu ahlil bait, mencintai keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membela mereka. Kita lanjutkan pada halaman yang ke-36. Wa qarabatur rasul sallallahu alaihi wasallam as-salihun lahum alaina haqqul ikram wal mahabbati wal ihtiram. Adapun kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam as-salihun, yang mereka itu salih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka alaina haqqul ikram, bagi kami mereka memiliki hak untuk dimuliakan, hak untuk dicintai. Ini kerabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang salihun, yang mereka mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berhak bagi kita untuk dicintai, berhak untuk dimuliakan, dan berhak untuk dibela kehormatan mereka tatkala muncul dari musuh-musuh Islam yang menjatuhkan kedudukan mereka. Barakallahu fikum. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, ini untuk membedakan antara prinsipnya ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah di dalam memperlakukan ahlul bait. Wala yajuzu lana an naghluwa fihim wa nataqarrabu ilaihim bi syai'in minal ibadah. Maka tidak boleh bagi kami untuk hulu, bersikap hulu kepada mereka, kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh hulu melampaui batas kepada ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendekatkan kepada mereka dengan sesuatu minal ibadat, taqarrub ilaihim, mendekatkan diri kepada mereka, yaitu kepada ahlu bait, dengan ibadah-ibadah yang ada, seperti doa wal istighasah. La yajuz, tidak boleh kita beristighasah kepada Ali, tidak boleh kita berteriak memanggil Hasan, memanggil Husain, minta tolong kepada mereka sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Tidak lagi mereka beribadah kepada Allah, tapi mereka beribadah kepada Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Kita tidak boleh memberikan sesuatu dari ibadah-ibadah yang ada kepada ahlul bait. Yang namanya ibadatun khasatun lillah, ibadah ini adalah khusus, diperuntukkan hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kepada manusia siapapun, mereka setinggi apapun kedudukan mereka. Kemudian yang berikutnya, ana'taqidu fihim annahum yanfa'un, atau kita meyakini bahwasanya mereka ahlul bait bisa mendatangkan suatu kebaikan, suatu manfaat. Ini juga diantara sikap hulu kepada ahlul bait. Meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib bisa menyelamatkan dari kesulitan tatkala kita sedang menghadapi masalah-masalah atau menghadapi kesulitan-kesulitan. Ini hulu sudah. Kita tidak boleh meyakini mereka itu bisa mendatangkan manfaat. Ayadzurruna min dunillah, atau meyakini bahwasanya ahlul bait mereka bisa mendatangkan kejelekan min dunillah dari selain Allah. Ini merupakan apa diantara bentuk sikap-sikap ghulu melampaui batas kepada ahlul bait. Sehingga ahli sunnah wal jamaah mencintai ahlul bait, memuliakan ahlul bait, tapi la naghlu fihim, kita tidak ghulu kepada mereka. Barakallahu fikum. Lian Allah subhanahu wa ta'ala yakulu li nabiyyih, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pernah menyatakan kepada nabinya yang mulia, yang merupakan afdalul khalqi, merupakan khalilur rahman, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala, manusia yang sangat mulia. Apa kata Allah kepada nabinya? Qul inni la amliku lakum warra wala rasada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak mampu memberikan kepada kalian bar suatu kejelekan, tidak pula mampu memberikan suatu kebaikan. Kejelekan kebaikan itu semua datangnya dari Allah. Di dalam surat Al-A'raf kembali Allah mengingatkan, memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan kepada umat manusia, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah wa la kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniyas suu. Katakanlah wahai Muhammad, saya tidak mampu untuk diriku sendiri mendatangkan kebaikan, tidak pula menolak suatu kejelekan, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walakuntu a'lamul ghaib, kalau seandainya aku mengetahui perkara-perkara yang al-ghaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan saya tidak akan tertimpa yang namanya kejelekan. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan afdalul afdalin nas alal itlaq, yang merupakan khalilur rahman, keadaannya seperti ini. Wa idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadzalik fa kaifa bi ghairihi. Maka tabillu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaannya demikian, tidak bisa mendatangkan suatu kejelekan, tidak pula barakallahu fikum mendatangkan suatu kebaikan, maka bagaimana dengan yang lainnya? Kemudian kata beliau, fama ya'taqidu ba'dun nasi mimman yantasibuna liqarabati rasuli sallallahu alaihi wasallam i'tiqadun batil. Maka apa yang telah diyakini oleh sebagian manusia terkait apa yang dinisbahkan, disandarkan kepada kerabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah i'tiqad batil, keyakinan yang batil. seperti keyakinannya orang-orang Syiah kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka meyakini bahwasanya Ali lah yang menyelamatkan mereka tatkala mereka dalam keadaan genting, tatkala dalam keadaan terjepit, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Inilah sikapnya Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun terhadap Ahlul Bait. Bahkan prinsip Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait, membela mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, memuliakan mereka, akan tetapi tidak ghulu, tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan kepada Ahlul Bait, tidak beribadah kepada mereka, tidak meyakini bahwasanya mereka bisa mendatangkan kebaikan, mereka bisa menolak suatu kejelekan. Lah, itu bukan keyakinannya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait tapi tidak ghulu, tidak melampaui batas kepada mereka, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ahlul Bid'ati minasyiah rahubah wa ghairihim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.